Cuma dhek noto iki sing duwe dileh kene sing kertas dileh kene ngoten tok, tapi dhek nganggep padha perlu ditata ngoten tok mawon. Ngoten. Nomor 3 raufun bil fuqara wal masakin. Ya mbake betul-betul punya santun, punya kepedulian yang mendalam terhadap fakir dan miskin. Nomor 4 rahimun bi du'afa'il mu'minin. Dia punya kasih sayang. Apa yang ditonjolkan itu kasih sayang kepada orang mukmin-mukmin yang dhaif. Maksudnya wong sing dhaif imane niku dididik, dituntun sampai imane dadi kuat. Meskipun asale bajingan, kok mbegurune nggone ndheke niku imane bajingan sing tipis-tipis niku dituturi, dituntun gal titik sampai kuat. Meskipun ndheke asale koruptor, kok gelem beguru ning dhek ya dituturi, dituntun. Dadi akhirnya sing mararono iku wong macam-macam. Sedoyo butuh. Dan mereka enggak curiga karena dia sudah zuhud. Ngoten. Beda lek mara ning gone dukun cabul. Sing mara kok wong ayu mertamba ngono malah nguwatiri. Nek wong bingung, ketepaan sugih, soal ning gone kiai sing kiai jik urung zuhud, ya kesempatan. Nek wong sugih niku mungkin diret. Lho ngoten. Niku mboten kena dinot kiai sing model ngoten niku. Ngoten. Dadi lek jenengan sing kepengin duwe komandan sing tenan, jalan, ampun jalan, berangkat, ampun berangkat. Ketika banyak alternatif semua baik. Niki apik, iki apik, iki apik, niki sing pundi iki? Ngoten. Iki ae, lho ngoten. Kiai sing saged dinotenke niku nggih. Nek menurut karakteriane Umul Barohin niku wau. Nomor setunggal Muayyadun binuril basirah. Dia diberi kekuatan oleh Allah Nurul Basirah. Cahaya mata hati yang bisa menembus lakon atine murid. Oh, muridku iki penyakit iki. Dadi lek penyakit iki tambane iki. Ora kok gebyah uyah kabeh dipadakno mboten. Mergi enten sok-sok niku macak mursid gebyah uyah. Nah, pesene si Ibu Umul Barohin. Saya mana metengene pengemualife Umul Barohin dipun sebutaken ulama sing model ngene iki setiap wektu ana. Tapi goleane angel kaya dene kibrit ahmar. Kibrit ahmar niku belerang merah. Nek ngene kitab kimia niku disebutne belerang merah niku lek dienggo ngekom besi, besi sing asale besi biasa iso berubah dadi emas. Golek belerang sing ngoten niku kan wangel. Belerang merah niku. Longko banget. Tapi enak. Ulama sing modele diparingi Allah Taala tembus pandang ngerti atine murid, jur dhek ora kedonyan zuhud ane dunya, jur dhek welas karo fakir miskin, jur dhek telaten ngurusi wong mukmin sing dhaif-dhaif. Lho niku setiap wektu di setiap tempat ada sebenarnya. Tapi golek ngono ku angel. Tapi senajan angel ana. Oh, no. Mulane lek kowe wis nemu pesene ngene Umul Barohin, lek kowe wis nemu ulama sing model ngene iki cokoten nganggo untu bam. Maknane cekelen sing tenan aja mbok cul-culno. Meguru kiai sing model ngono ku wis aja atik. Rugi aja atik apa ragu-ragu. Mantep apa manut to. Ora-ora lek kowe cilaka. Mergo tanggung jawabe guru sing ngoten niku pun mboten didelok wong, mboten melek dipai dilem wong lan ora wedi dipai do wong, enake piye tanggung jawab dunya akhirat. Ora penten ngoten enten. Wis sampean goleki. Lha nek kula omongne teng mriki ya ora patek apik barang nek apik kok iklane elek-elekan ya ora bener ae. Ulama sing kira-kira iso nyelametno donya akhirat terus terima dieber-eberno lewat radio ngoten niku nggih. Kemurane iklan. Barang niku lek mutiara sing larang niku lek dodol lek ndelik-ndelik to malah. Ngoten ora kok terus dieklano ning radio ning TV ngene malah ecek-ecek. Gitu nggih. Lagi nuwun sewu niku kupu-kupu malam lek sing murah-murah lek eber-eber teng pertelon teng alun-alun teng ngono kata to. Tapi lek sing kira-kira nuwun sewu penghibur wanita penghibur kok sing larang ngoten iku lek tawa ya delek-delek kok. Niku maklare jan dibuat penasaran iki sampean nggih penasaran ben golek kula sampean. Mungkin sampean takok kula nggih. Niku diskusine mboten liwat pengajian niki, diskusine secara pribadi mergo napa sing jenenge komandan nek sampean wis nemu komandan niku wajib manut komandane. Lah niku mboten saged umum. Niku kudu forume forum khusus maknane ngenten pertimbangan-pertimbangan lain sing mungkin antarané kula kalian jenengan mboten padha. Mungkin kula cocok komandone komandane kuwi lah jenengan di komandane kuwi gak cocok lho. Mboten kan jenenge wong kan dewi-dewi. Lah nek cuman niku karitriane teng riku niku. Dadi lek jenengan pun duwe guru, duwe seks sampean mantepi sampean yakin iku guruku. Penak niku nentokno ya tak crito le. Ajrit. Ya wis nyambut gawe lho. Penak. Biasane niki. Biasane niku guru sing model ngoten niku pokoke endi sing dikepingine murid ya kuwi sing dipengeng. Biasane ngoten. Lah nek kira-kira murid wis maleh, wis ora patek kudu malah dikongkon. Ngoten biasane niku. Mereka pancen intine wong ibadah niku sakjane lek diangen-angen wong ibadah niku lak ben ora cocok karo karepe niku to sakjane. Wong ibadah kabeh lak sampean tingali, ibadah salat niku lak ora nek sing cocok karo karep sampean. Subuh karep sampean lak pengin turu, lha dikongkon tangi, niku ora cocok mek karep. Ngoten. Sampai menjawab contohnya, contoh mursyid ya, contohnya mursyid, carane bimbing tenggene murid, ben murid niku mboten nganggo akale. Apalagi tentang menentukan tajrid dan asbabnya teniki. Wong menentukan soal carane maca Quran niku mawon. Niku sing nentokno kudu guru. Contohnya peristiwane Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar niku nate salat niku leh maos Quran lirih. Mboten nenten sing mireng. Namung kira-kira umi ngoten tok. Lah sing Sayyidina Umar mboten salat leh maca Quran dibanterno. Jadi ku kali Kanjeng Nabi Sayyidina Umar di dangu. Umar sampean maca Quran kok dibanter niki piye? Lho, lha nggih, Quran niku lak kalam suci. Quran niku lak dawuh Allah sing suci. Dadi dawuh sing suci niku kula banterne lak ben ngrungokne kabeh. Dadi sing kotor-kotor ilang sedaya. Nggih, bener to niku nggih. Bener. Lah sing tirose Abu Bakar. Lha nyapa to Abu Bakar? Maca Quran lirih men ora nek sing krungu. Lah nggih wong Quran iku barang suci. Lek kula eber-eber kula banter-banterne ngono sing kotor-kotor bareng melok ngrungokno lak ngesakne Qurane dhewe ngoten. Kira-kira sing bener pundi? Nah. Bener kabeh, tapi dadi gak bener kabeh. Selama munculnya pilihan itu tadi karepe dhewe. Akhirnya terus pundi? Kanjeng Nabi dawuh, Umar, kowe lek maca Quran aja banter-banter, sing lirih ae. Abu Bakar, kowe lek maca Quran aja lirih-lirih sing banter. Maknane apa? Ngamal sing bener kuwi duduk ngamal sing nganggo karepmu, tapi ngamal sing bener iku ngamal sing nganggo karepe nabimu. Ngoten lho sakjane. Lah niku pancen abot. Wong pancen nafsu niku mesti njaluk bagian niku wae. Nafsu niku selalu njaluk bagian lah kok kabeh-kabeh guru lah. Saat kita ngaji soal ini banyak tuduhan, banyak bahwa alam thariqah itu adalah feodalisme terselubung. Dan ini ku Pak marai Islam niku mundur mergo nek kiai sing model thariqah sembarang pak yai. Gitu nggih. Dan iki ora soal golek maju mundur kok Mas. Iki golek keselamatan dunia akhirat enek sing tanggung jawab nalika sok ning akhirat didangu Allah. Dan nek kowe sing mbok pikir-pikir soal ning dunia, wong jenenge maju mundur iku kaya sepur sulit ditebak. Sepur niku lho, maju karo mundur bedane napa? Maju karo mundur delok tujuane. Lek tujuane ning Surabaya, berangkate kok Blitar, kok moro ning Malang iku ya maju. Ya berangkatnya kok Blitar, tujuannya Surabaya lah. Kok marane ning Tulungagung Trenggalek ya mundur. Tangi ngoten. Ya saiki kowe aja kesusu nuduh. Tareka iku maju apa mundur aja kesusu nuduh dhisik. Ayo dipadakno dhisik, tujuannya arep ning ndi? Tujuannya arep ning ndi? Apa tujuan gebyar dunya? Apa tujuan selamat dunia akhirat? Lek tujuannya selamat dunia akhirat, ya mana tuntunannya sing duwe dunia akhirat? Sapa tuntunannya sing duwe dunia akhirat? Allah. Nah komunikasi karo Allah sulit, mergo Allah maha tinggi, maha ini. Allah nurun ke Rasul. Pedomane jelas Quran hadis. Lah guru tarekah, mursyid tarekah itu pada hakikatnya adalah instruktur untuk penyelenggaraan Quran hadis itu. Bukan kok gawe-gawe. Paham lho nggih? Jadi jenengan ojo kesusu melu-melu nuduh. Tarekah terjadi kemunduran. Saiki jajal. Apa lek gak melu tarekah terus maju? Nyatane gak melu tarekah malah ruwet bintune tukaran mbek bojone. Nggih to nggih? Krana sembarang kalih ditimbang nganggo akal. Lagi malah ruwet to nggih? Jenenge akal niku anggere wong duwe akal. Akhirnya akale wong siji-siji ne tabrakan dhewe-dhewe. Lek nek duwe mursyid lak penak. Ado niku wau nuwun sahabat Umar kali sahabat Abu Bakar nek diterusno lak iso dadi partai. Sing Umar duwe partai banter, sing Abu Bakar partai lirih. Gitu nggih. Lah tabrakan to niku. Sing kita mbira Quran kudu dibanter lho. Mergo iki barang suci kudu diumum-umum lho. Sing kotor-kotor ben resik sing jare Abu Bakar ora. Quran kudu dilirih lho iku mergo barang berharga aja diabar-abar. Lah nggih terus selek-selek gendhe terus nggih. Nah ternyata sing penting ora soal pilihan yang itu. Soal maju dan tidak maju itu gak jadi soal. Sing penting bagaimana kamu ketika maju ya selamat, nalika mundur selamat lah ngoten. Nah niku ta sing penting. Islam pada hakikatnya bukan mengajak menang dan kalah. Islam itu ngajak nyelametno. Jenenge mawon aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya apa? Aktif menyelamatkan. Sopo sing diselamat? Ya sopo ae sing pengen selamat. Nah selamat itu bagiannya sopo. Ya bagiannya sopo-sopo. Sing maju ya dijak selamat. Sing mundur dijak selamat. Jadi lah Islam dimana nih? Menang. Ya, terus akhirnya Islam mudun dari ideologi terus. Tarung terus mata niku. Kadang-kadang membelani kunut ngunawe satrunan karo tanggane pirang-pirang puluh tahun. Padahal itu jenenge mau alternatif ibadah. Tak ngoten. Hubungannya korelasinya kali soal guru. Lan hubungannya kali soal asbab lan tajrid. Insya Allah badhe kita terusaken tengene pertemuan sing badhe dugi. Jadi saking pengawasan sing niki kesimpulannya untuk memilih kapan saya asbab dan kapan saya tajrid, sing paling gampang niku lek duwe guru. Nah, sapa sing bisa dadi guru? Sing bisa dadi guru siji wong sing duwe sifat khasyatullah wedi teng Allah. Nomor loro, menurut kriteriane si Umul Barohin dipundhawuhaken nomor siji wong sing bisa dadi guru mursyid, bisa nuntun murid sing tenan nggih niku wong sing duwe nuril basirah. Nomor loro, napa? Zuhud anid dunya. Nomor telu, welas dateng wong fakir miskin. Nomor sekawan, gelem telaten melasi nyantuni wong mukmin sing dhaif-dhaif imane dididik sampai dadi mukmin sing kuat. Lek niki saged dipanggihke, insyaallah niku saged didadosake komandan sing nuntun lakon rohani kula panjenengan donya ngantos dumugi akhirat. Kula kinten cekap semanten. Moga kita tutupkan di dunga sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabatu rasulillah ya cuman alhamdulillah rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.